akan dibimbing wanita wanita orang kamus kamus nadin ismi kamus nadin ilismi kamus nadin ismi tamyizun asal tamyizun tamyizun asal itu tak manta wa atas waya jual waya pali waya pali wanidin asudannya fitlu menjadi fitlun yang jadi fi'lun mudhari'un mu'rabun wa mabni isyabatin minam isyabahin isyabatin isyabahin minam turuti kudni asyadahin wad'i yafisham fisa fis wad'i fismay asyadahin wad'i fismay fismay kitana perlaknani di simata waktu makanya berfit anggris ini jelas atas kemudian waktu kusil wabu prabu asmati mahat sadiman musyabali is akhir sumat fit anggris waktu wabu diri dia Ankin Arya. Inuni Taubin Bashirin Wanin. Inuni Ibnajin Ayaru. Ayarukna. Ayarukna. Manfutin. Nah. Sant. No baik. Jaklah. Santam. La yanalul ilma mustahi wal mustakbir. Tidak akan dapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Ingat tuh. Jadi kalau misalnya antum baca, alasan enggak masalah. Kita semua di sini masih belajar. Orang yang belajar itu kalau salah adalah wajar. Qala muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibn Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alil mustaqmilina syarafa واستعين الله في ألفية مقاصد النهو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير السخط فائقة ألفية من معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يكذي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين وندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلتا واتت ويفعلي نون ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم نحو صح وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إنات كيرؤنا منفت وكل حرف مستحق وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن نعم di sini kemarin kita membahas tentang apa Mas tentang pembahasan bait yang ke-20 tentang itu, masih ingat fi'il amr mabninya dalam empat perkara apa saja? Ala sukun. Ya, yumna ala sukun. Bima ada dalika. Jadi kemarin kita membahas tentang mabninya fi'il amr. Itu ada empat perkara. Pertama adalah yumna ala fathi, dimabnikan atas fathah apabila apa bersambung dengan nun taukid. Contohnya idhabanna. Jadi cara menghafalnya apa? Antum cukup menghafal contohnya dan konsepnya atau salah satunya. Baik antum konsep atau contoh. Ya. Dan itu membuat antum insyaallah binillah lebih jauh lebih paham. Dan itu diulang-ulang, Mas. Bukan kemudian setelah selesai kemudian antum tutup buku antum taruh di buku enggak di rak, rak buku dipimpin, nanti besok bawa lagi, bingung lagi, udah sampai mana ini ya? Nah, bukan seperti itu, tapi diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Jadi, fi'il amr itu menjadi mabni dalam empat kondisi. Kondisi yang pertama adalah yubna ala al-fathi, dimabnikan atas fathah apabila bersambung dengan nun taukid. Nun taukid. Kemudian, apa lagi Mas? Contohnya idhabanna. Ya. Kemudian contoh yang lain, sani mabninya yang kedua, ini yang pertama tadi. Yang kedua adalah yubna ala hadfi akhirih. In kana akhiru harfa illah. Yubna ala hadfi akhir. Ya. Ala hadfi akhirih. Idza kana akhiruhu harfa illatin. Contohnya apa? Zakki. Salli. Ya. Ingat ana aja, tapi ingatannya itu dihapus, Mas. Ingat ana, tapi ingatannya itu dihapus. Yuk biwi. Nah. Jadi antum ingatnya apa? Zakki dan Salli. Atau Irmi. Ya. Kemudian yang salis. Ya, yang salis itu yubna ala hadfi harfil i'rab, dimabnikan berdasarkan apa? Atas ya menghilangkan apa? Harful i'rab. I'rab itu adalah apa? Alif isnain, ini yang pertama, kemudian wawul jama'ah, kemudian ya'ul mukhatabah. Ya, ya'ul mukhatabah apa, Pak Adi? Ayo, orang yang diajak bicara perempuan, Hasan. Nah, itu seperti itu. Contohnya adalah kumu, kumu, kumi. Nah, ini yang kita dapat dari contoh-contoh itu. Nah, kemudian itu yang keempat, yubna ala sukuni fima ada dzalika, dimabnikan berdasarkan atas sukun dari apa-apa yang selain itu. Jadi selain apa? Berkumpul, bertemu dengan nun taukid, kemudian tidak bertemu dengan apa? Tidak bertemu dengan ya harful i'rab. Ala hadfi harfil i'rab. Harfil i'rab ini adalah alif isnain, waul jama'ah dan ya'ul mukhatabah. Begitu juga apa Mas? Dengan hadfil akhir. Apabila idza kana akhiru harfa illah. Nah, yang keempat itu yang selain itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang tata cara mendapatkan fi'il amr, yaitu dengan lam tambah fi'il mudhore, kemudian majzum dijazmkan, kemudian huruf mudhore'anya dihilangkan. Dihilangkan dan lamnya juga dihilangkan. Ya, misalnya bang, jalasa yajlisu, ijlis. Ya, jalasa yajlisu, tajlis, lam tajlis. Ya kan? Nah, taknya dihilangin sama lamnya, jadi ijlis. Ini contoh saja yang kita kemarin sudah bahas. Kemudian kita sekarang masuk pada fi'il, ya, fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Mabninya berdasarkan fathah, dhammah dan sukun. Tidak mungkin dengan kasrah. Ya, dengan kasrah tidak mungkin. Kemudian nah, ini contoh di sini kata-kata misalnya dorobu, akalu, sami'u, fahimu, la'ibu. Jadi yang pertama adalah ketika mabni atas dhammah. Ya, yubna ala dhammi idza tasad bihi wawul jama'ah. Jadi dhammah di sini antum tulis di sini wawul jama'ah. Nah, ini tiga ini wawul jamaah. Kemudian ala sukun. Ya. Contohnya tadi taqulu masalan fil i'rab. Kau berkata dalam i'rab di sini sami'u. Maka dia apa Mas? Mabni ala dhammi. Mabniyun ala dhammi. Dimabnikan dengan dhammah. Atau atas dhammah litisalihi biwal jamaah karena bersambungnya dengan wawul jamaah. Kemudian yubna ala sukun apabila idza tasrat bihi ta'ul fa'il, apabila bertemu dengan ta' fa'il Mas, au na fa'ilin atau na na al fa'ilin au nunul inas ay nunul inas mithlu darabtu darban wa darabna. Jadi darabtu darabna darabna ini ala sukun Mas. Kenapa? Ini ada sukunnya ini Mas. Ini ala sukun. Ya, ini sukun. Kemudian darab, kemudian darab. Paham ya? Nah. Nah. Ini kalau antum bisa kembangkan ini, ketika dorob tu dorob, ya dorobnya, dorobnya, itu dikembangkan jadi apa Mas? Dorob tu, dorobnya, dorobnya, ya tu di sini masuk juga yang lainnya, tak fa'il lainnya, ya di ya, yang lainnya. Antum paham, insyaallah. Nah. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini. Nah. Nah. Fal madhi idan yubna ala sat'at aujuh. Ala sukun, ala dhammi, ala al-fathhi. Nah. Nah, di sini ada yang menyebutkan fi'il madhi itu mabniun alal fathi daiman. Fi'il madhi itu mabni berdasarkan fathah aja selama-lamanya. Dan ini enggak benar. Ini adalah enggak benar. Nah, kemarin kita masuk pada pembahasan apa? Qauluhu. Min nuni tauqidin mubashirin. Dari nun tauqid yang apa? Mubashirin. Bertemunya langsung Mas. Enggak pakai tetek bengek. Mubasyir. Langsung. Ihtirazun min nuni tawqidi ghairul mubasyir. Ya, ghairul mubasyir. Ini ihtirazun min nuni tawqid. Nah, artinya di situ berhati-hati dari nun taukid agar apa tidak langsung lekat mubasyir. Wal makna, ya maknanya, insyaallah Allah barik. Illam ya'ra an nun taukidil mubasyir, ya mubasyir, mubasyirati an nun taukidil mubasyirati. فإنه يكون مبنيا يعني إذا اتصلت به نون التوكيد المباشرة فإنه يكون مبنيا. Jadi maksudnya di sini tentang nun taukid mubasyirin. Nun taukidin mubasyirin. Nun taukid ini apa misalnya? Misalnya ya. Sami ya, ini sami anna. Ya. Misalnya. Sami anna. Nah, illam yara an nun taukid. Kalau ini tidak kosong dari nun taukid yang langsung fa innahu yakunu mabniyan, maka ini menjadi mabni mas. Idza tasalat bihi nun taukidil mubasyirati fa innahu yakunu mabniyan, apabila bertemu dengan nun taukid, nun penegasan yang sifatnya mubasyarah yang langsung, fa innahu yakunu mabniyan, maka dia itu menjadi apa? Mabni. Misalu dalika, contoh yang demikian, taqulu yakumu Zaidun, sedang berdiri Zaid, Zaid sedang berdiri. Fal fi'lul an mu'rabun, fi'ilnya itu apa? Mu'rabun. Mana fi'ilnya ini mas? Yakumu di sini. Faham? Ini masih apa mas? Mu'rabun. Mu'rab itu artinya apa? Ya, berubah-ubah mas. Dinamis mas. Ya, mabni itu kalau yang kalau malam dinglu aja kan. Padahal itu sudah sambil ngimpi itu dinglu aja. Fusuk. Padahal itu tidak nyimak. Nasallahu alaihi wasallam. Wazadabnu Hirson. Ya, kajian malam itu berat. Tapi kalau antum itu bisa memaksimalkan ikhlas dan sabarnya antum dalam kajian tersebut, nanti akan antum dapat ya mas, tidur malamnya nyenyak, bangun-bangun enteng, karena apa? Ada rasa kegembiraan yang antum bawa mas. Ada rasa kegembiraan yang antum bawa, kenapa? Hati itu disiram, hati itu diisi dengan apa saja yang manfaat, maka dia hidupnya akan apa mas, berseri, hatinya itu tidak ada apa, seperti hadis Nabi SAW ya dari Hudzaifah, tu'radul fitan ala ya ala qalbi ka'ardil hasir udan udan, dibentangkan fitnah itu pada dada manusia itu seperti anyaman tikar. Udan-udan, sedikit demi sedikit. Fa'ayu qalbin angkaroha nukitat fihi nuktatun baido. Wa'ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Hatta yakunul qad ala qad bain. Qalbun aswad murbaddan kalkuzi mujahiyan. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. وقلبٌ أبيض. وقلبٌ أبيض. لا يدره ما دامت السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض. Jadi di situ konteksnya. Konteksnya. Untuk bisa lihat bahwasanya hal seperti itu sudah dijelaskan dalam syariat. Apanya mas? Apanya coba? Hah? Iya dalil. Ya. No mas. Sehingga di sini antum katakan di sini. Misalu dzalika taqul yaqumu Zaidun. Zaidun sedang berdiri. Fal fi'lul an mu'rabun li adami wujudi nun tawkidin. Ya. Kenapa dia mu'rab? Karena tidak ada keberadaan nun tawkid. Jadi li adami ya, tidak ada keberadaan nun tawkid. Ya. Jadi tentang hati mas ya. Kayaknya kalau sedikit demi sedikit hati itu akan gelisah mas. Kayaknya kalau antum sudah gelisah, antum gak tenang, maka ada sesuatu. Antum itu sedang menghadapi fitnah. Ingat-ingat mas. Gak setiap orang bisa kuat. Yang bisa kuat ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Gak ada yang kuat mas. Antum ketika melakukan sesuatu apa saja terus dalam level yang sama gak mungkin. Hatta tanya sama bos mustajab, apakah setiap harinya itu rasanya sama, riuknya, rasanya, bahkan hasilnya, hasil penjualannya mesti gak sama. Sama atau gak mas? Ya. Rasanya sama karena yang dijual ya itu aja. Ya. Ya. Beliau sudah pakar. Tapi kalau ada orang yang taste benar-benar taste ya. Luar dalam, Mas. Ya, luar dalam. Itu pasti ada sesuatu yang beda. Walaupun itu sedikit sekali. Misalnya apa? Panjang gorengannya yang kremesnya. Itu gak mungkin sama mas. Antum jangan bilang sama mas. Kalau antum bilang sama gak mungkin itu mas. Nah, ya. Antum beli bagiannya pasti gak sama kok. Kira-kira Ustaz ya. Ya kan kirologi itu. Ya. Nah iya. Ya, kalau rasanya sama ya rasa kan. Ya rasanya antum kan sama. Ya. Motongnya sama aja. Ya. Ini tetap beda. Itulah kejadian. Kalau misalnya kita menghadapi sebagaimana yang dijelaskan di dalam tafsir apa mas? Surat Al-Qasas. Orang itu ketika ditimpa musibah belum ngerasain apa-apa. Sebelum musibah. Itu belum ngerasain apa-apa. Tapi kalau setelah ditimpa musibah, akan ketahuan. Mana yang sabar, mana yang enggak. Sama halnya ketika antum ikuti kajian malam seperti ini, mas. Itu ujiannya dahsyat, loh, mas. Bahkan, ada yang sudah disogok pun enggak datang. Artinya, udah, sini, tak kasih 1 miliar. 1 miliar, gede banget, Sat. Ya. Tapi antum itu kuat mau berapa lama? Inilah yang menjadi tolak ukur mas. Karena ujian kita dalam menuntut ilmu syar itu terkadang belum nyampe, belum ada bayangan. Antum akan terbayang ketika apa? Antum tergeletak, gak bisa ngapa-ngapain, kemudian membayangkan, betulnya aku seteko, seharusnya saya bisa datang kajian, ya, seharusnya bisa mengikuti lagi, mengikuti ini dan itu. Subhanallah. Itu adalah kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Maka terus harus kita pintakan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bisa istiqomah dalam bentuk ilmu syar'i. Ya, ya kan? Misalnya meskipun ada modelnya Pak Hadi sama Pak Budi, Allahumma barik, ya sudah tidak muda lagi, tapi tetap semangat, masya Allah, Allahumma barik. Nah, semoga itu juga bagian dari kecintaan Allah Azza Jal. Iya, paham, paham Pak. Kalau Pak Hadi, anak paham. Paham. Ya. Menolak untuk tua. Ya, insya Allah, Allahumma barik. Nah. Ya. Nah, ini kenapa dia masih mu'rab? Belum mabni ya. Antum harus fahamin ya, belum mabni. Kenapa? Karena belum ada wujudnya nun taukid. Ya. Sama halnya ini, Mas. Orang sebelum mendapatkan musibah, dia masih tenang-tenang saja. Tapi setelah dapat musibah, ya, itu dia tidak mungkin menjadi mu'rab lagi. Pasti ada sesuatu. Ya. Wala nuni taukid, ya, wala nuni inasin. Ini tidak ada nun taukid dan tidak ada nun inas. Nun yang menunjukkan kata perempuan. Fa idza qulta, apabila engkau katakan, ya, la yakumanna Zaidun, benar-benar akan berdiri Zaidun, ya. Fal'an ittasalat bihi nun taukid. Sekarang itu bersambung dengannya nun taukid. Nun taukid mana nih, Mas? Nih, ini nun taukid. Layakumanna. Ya, nanya itu. Itu nun taukid. Ittisalan. Bersambung, Mas. Mubasyiran. Ya. Yang langsung. Ya, langsung. Langsung menyatu dengan fiilnya, Mas. Lafdhon wa taqdiran, secara lafadznya maupun secara takdirnya. Wa hakadha idza kana al-fi'l mudhari' musnadan li mufradin. Dan demikian juga fi'l mudhari' apabila disandarkan kepada mufradnya. Wa fihi nun taukid, dan di dalamnya pun ada nun taukid di sini. Fattisalu mubashirun ala kulli halin. Dan ini menjadi ittisal, bersambungnya itu langsung di setiap kondisi. Kenapa, Mas? Karena di situ ada sesuatu. Ya. Seperti apa tadi yang disebutkan bahwasannya. Idza kana al-fi'lu mudhari'an musnadan li mufrad. Apabila fi'il mudhari' ini disandarkan kepada mufrad dan di situ ada nun taukidnya, maka bersambungnya langsung itu, ya, mubashirun ittisal fattisalu, bersambungnya itu adalah mubashirun, ya, langsung ala kulli hal, pada setiap kondisi. Fa fil awal, maksudnya apa? Kulna, kita katakan yakumu Zaidun. Yakumu Zaidun. Zaidun sedang berdiri atau senantiasa berdiri. Fal fi'lul mudhari. Itu adalah fal fi'lu marfu'un. Fi'ilnya apa, Mas? Marfu. Marfu itu apa, Mas? Mas Irman, marfu itu apa? Belum. Ayo. Ris, marfu itu apa, Ris? Apa? Wawu domah. Domah. Ya. Marfu itu artinya diangkat, Mas. Ya. Diangkat yuk mekedung. Makanya itu sering marfu itu apa? Jadi ada domah nih. Salah satu tandanya adalah domah. Ya. Karena marfu itu dari rofa'a. Yarfa'u. Marfu yang diangkat, Mas. Ketika diangkat, muncengkat, mendung. Nah, di situ, ya, fiilnya marfu, yakum. Wahuna kulna layakumanna Zaidun. Fal fi'lu laysa marfu'an. Fi'ilnya tidak marfu' lagi, Mas. Wala mansuban, tidak juga mansub dinasabkan. Walakinnahu mabniun 'alal fathhi. Namun yaitu apa? Mabni atas fathah. Litisali binuni taukidil mubasyirati. Karena bersambungnya dengan nun taukid yang langsung. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Allah Azza Jalla berfirman, ya. Wa in lam yaf'al ma amruhu liyasjunanna. Seandainya dia tidak melakukan apa yang perintah, tentunya la yusjunanna, betul-betul akan dimasukkan ke penjara. Di Yusuf ayat 32. Kemudian la yusjunanna la yusjanunna. Antum lihat di sini. Bal qala, namun bahkan mengatakan la yusjanna wa la yakuna min as-saghirin. Nah. Jadi benar-benar di ya dimasukkan ke penjara wa la yakuna min as-saghirin, dan ini tidak termasuk orang-orang yang saghirin, orang-orang yang kecil. Ya. Nah. Dan di situ anda bisa lihat di suratnya Mas Yusuf. Yusuf surat keberapa, Mas? Pak Adi, surat keberapa, Pak Adi? Yusuf. Yusuf. Yusuf surat keberapa? 2:12. Nah. Bal qala la yusinanna wa la yakuna min as-saghirin. Nah. Jadi seandainya ya. Seandainya di situ ada penjelasan lebih komplitnya ya ayat. Jadi kalau misalnya kita berpapasan dengan ayat, itu buka Qur'annya, Mas. Ya, berkeinginan untuk membaca ayat itu dan memahaminya. Itu juga insya Allah binillah ma'jur, diberikan ganjaran. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lewat ayat, antum lihat terjemahannya, cocokin. Nah, karena bisa jadi di sini ada kesalahan. Nah. Jadi yang ke 32. Qalat fadhalikunnal ladzi lumtunnani fi wa laqad rawat ya rawattuhu an nafsihi fasta'sama wa in lam yaf'al ma amru la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kamu cela, aku karena tertarik kepadanya dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan sesungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Ya. Nah. Nah, di sini jelaskan tentang laisyanna. Ya, sorry. Walam yakul liyakunun. Liyakunun nun taukid khafif. Khafif. Ini yang gini. Ya. Li'annahu ittasara bihi nun taukidi as-saqilati fi layusjananna. Dan ini sesungguhnya ya ittashala bihi, menyambung dengannya nun tauqid tsaqilah, nun tauqid yang berat, fi la yusjananna, ini dalam bahasan la yusjananna. Nah, di Yusuf ayat 32 dijelaskan tadi itu, Mas. Kemudian yang ke-33-nya dijelaskan juga, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna ya asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Yusuf berkata, wahai Rabb, ya, penjarakan penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepada. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Ya. Nah, kemudian, nah, lianna itasala bihi nun tawqid thaqila fi ayyusannana. Nah. Wal khafifatu fi wala yakunan wa sumiyatil ula thaqilatan liannaha musaddadatun wa kullu harfin musaddadin fa huwa thaqilun wa sumiyat as-saniyatu khafifatan li'annaha sakinatun wa kullu harfin sakinin fa huwa khafifun. Karena ketika ittasala bihi nun tawqid tsaqila, ketika nun tawqid tsaqila, nun penegas yang berat dalam ayat ini, la yusjananna, wal khafifah, dan khafifah di sini wala yakuna, wala yakunam, ya, jadi tidak ada di sini pasit, ya, artinya maksudnya di sini ketika nun tawqid saqilah ini nunnya di sini wal khafifah, sedangkan yang ringannya, ya, ringannya di sini tidak ada tasydidnya. Wa sumiyatul ula saqilatan. Kenapa disebutkan di situ ada nun tauqid saqilah? Kenapa disebutkan saqilatan? Li'annaha musyaddadatun. Karena di situ ada tasydidnya, Mas. Ditasydidkan musyaddadatun. Ya. Wa kullu harfin, dan setiap huruf musyaddadin yang ditasydidkan fahuwa saqilun, maka itu adalah saqil, berat, Mas. Makanya antum bisa enggak ngomong ke ikhwan-ikhwan yang berkemakmuran, Mas, antum musyaddadah ya, antum ditasjid ya, ya, tasjid itu enggak bisa simpel karena dia melibatkan dua komponen yang sama, paham? Makanya kompleks, Mas. Ya, berkemakmuran itu mesti kompleks. Nah. Wa nasallahu alaihi wasallam ya wa zadakumullahu hirsan. Ya. Wa zadakumullahu sihiyan. Semoga Allah menambahkan antum tentang Allah kesehatan. Tambah insyaallah. Tetap sehat. Nah, li'annaha musyaddadun wa kullu harfin musyaddadin fa huwa tsaqilun. Maka setiap ya, setiap huruf yang disyiddah, ditasjid, maka itu saqil. Ya, saqilun, berat, Mas. Ya, ini pertanyaan, apakah yang berat itu bisa ya dikatakan Yang berat itu bisa dikatakan ringan begitu saja, atau bisa dikatakan itu pasti lasit, musaddadah. Ya. Jadi musaddadah itu apa, Mas? Yang ditasjidkan, Mas. Ya. Maka disebutkan li'annaha musaddadun wa qulu harfin musaddadin fa wasaqilun, dan setiap huruf yang di situ ditasjidkan itu mesti saqilun, Mas. Nah, wasumiyat atsaniyatu khafifatan, dan begitu juga disebutkan yang kedua itu sebagai apa? Khafifah. Li'anna sakinatun, karena itu apa? Sakinatun. Cuma di sukun, Mas. Ini misalnya, sukun. Wa kullu harfin sakin, dan setiap huruf yang disukun, fahuwa khafifun, maka khafifun. Ya. Ana disukun, antum ditasjid ya, Mas, gitu. Jadi kalau cara menghafalkannya itu kembali kepada diri kita. Antum lihat orang-orang yang misalnya kurus, ya misalnya kayak ana gitu. Mas, jenengan disukun ya? Mau ditasjid enggak? Gitu. Paham enggak? Ya, Mas Soni langsung senyum. Karena sakil gitu, sakil ditasjid gitu ya. Ya. Mungkin kaca pantat beliau kalau diginiin itu juga sudah tasjid itu, Mas ya. Ayo Allah mukfari. Nah, lanjutnya. Jadi pertanyaan sekarang. Dari paragraf ini, apa itu nun taukid saqilah dan nun taukid khafifah? Apa Mas Suki Harto? Ya. Belum, ya, enggak apa-apa. Mas Furuk. Nah. Apa, Mas? Nah, terus. Ringan. Cirinya apa di situ, Mas? Ya. Sen. Terus kalau enggak pakai tasjid ringan. Ya. Nah, asan lomah biarik, Mas. Sekarang wa indal i'rab. Ya. Nah, itu penjelasan di sini wa indal i'rab fi مثل ذلك نقول في قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون. Dalam i'rab di sini contohnya kita bisa katakan dalam firman Allah Taala la yusjanan, benar-benar apa di la yusjanan, di apa itu, Mas? Di penjara. Wala yakuna, yang menjadi di surat Yusuf, Mas. Lam di sini muti'atun lil qasam, posisinya itu adalah untuk qasam, untuk sumpah di sini. Wa takdiru, dan takdirnya di sini wallahu, ya wallahi. Wallahi la yusjananna. Benar-benar apa? Dia akan di penjara. Yusjan, ya. Fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iduhu. Nah. Jadi yusjan itu adalah fi'il mudhari' yang dimabnikan. Kenapa dimabninya? Karena tidak dinamakan fa'ilnya. Maka apa? Apa itu? Itu apa, Mas? Apa mas? Jadi maksudnya gini, ana ulangi. Ini yusjan, ya. Fi'lun mudhari'un mabniun lima lam yusamma fa'ilu. Yes. Nah, jadi di situ penjelasannya fi'lun mudhari'un, ya, fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fi'l mudhari' yang mabni, kenapa mabninya? Karena tidak disebut fa'ilnya. Ya. Mabniun alal fathi, dan dia mabni alal fathi, ya, karena yusjan awalnya apa, ini ada fathah. La mahala lahu minal i'rab, dan ini litisoli binun taukid. Kenapa dia mabni alal fathi? Karena bersambung dengan nun taukid. Wa nunu taukid, ya, wa nunu taukidi harfun mabniyun alal fathi. Ya, harfnya mabni alal fathi, atas fathah. La malah lahu minal i'rab, tidak ada posisinya dia dalam i'rab. Ya. Jadi di situ apa mas? Nah. Di situ kak tisanya, ya. Jadi di situ kenapa tidak disebutkan mabniun lima lam yusamma fa'il? Tidak disebutkan fa'ilnya. Kenapa? Ini majhul mas, maksudnya fa'ilnya tidak disebut, itu artinya apa? Majhul. Ya, itu majhul, tidak disebut, tidak diketahui. Maka disebut mabni alal fathi. Dimabnikan berdasarkan fathah karena bersambung dengan nun taukid di situ. Dan nun taukid harfun mabniun alal fathi, la malala min al-i'rab, dan nun taukid di sini ini adalah huruf yang mabni juga. Alal fathi, atas fathah. La mahala min al-i'rab. Ya. Tuh. Jadi kayak gini mas. Nah, 95. Nah. La mahalu minal i'rab. Wala yakuna wal waw harfu atfin. Waw di sini adalah harfu atf. Ataf. Wal lam muwati'atun lil qasam, dan lam ini kedudukannya untuk sumpah di situ. Wa yakunu, dan yakunu di sini fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathhi. Fi'l mudhari' yang dimabnikan berdasarkan apa? Fathah. Litisalihi bin nun taukid, karena bersambungnya dia dengan nun taukid. Jadi kalau sudah nun taukid maka dia menjadi apa, Mas? Hah? Aywa. Mabni alal fathi. Ya, mabni alal fathi. Nah, mahala lu minal i'rab. Wa nunu tawqidi harfun mabniun ala sukuni, la mahala lahu minal i'rab. Maka nun di sini adalah nun tawqid. Dan nun tawqid ini apa? Harfun mabniun ala sukun. Dia adalah harf yang mabni. Mabninya ala sukun, atas sukun. Ya. La mahlal min al-i'rab, tidak ada posisinya dia dalam i'rab. Wa taqulu aidan, dan engkau katakan juga, illa taf'alanna ya Zaid, kecuali engkau akan melakukannya wahai Zaid, bi fathil lam, dengan bi fathil lam. Lamnya apa mas? Fathah ini mas. Taf'alan. Ya. Bi fathil lam ma'a anna in syartiyah dakhalat 'ala al-fi'li. Ya. Dakhalat 'ala al-fi'li. Nah, in di sini sesuatu di sini. Kenapa? Illa taf'alanna ya Zaid. Kecuali engkau melakukannya wahai Zaid. Ya, Zaid, Zaid, Mas Zaid. Ini kasih Zaid, Mas Zaid itu, Mas. Kusik sabar, Mas. Baru rampung. Ya. Nah. Karena apa? Illa taf'alanna ya Zaid bi fathil lam. Lamnya difathahkan. Ma'a anna in. Di sini, in syartiyah. Kan ini mas, in la, ini menjadi illa, gitu, paham gak? Maka in syartiyah dakhalat anil alal fi'li, masuk kepada fi'il mas. Iya. Li'annahu mabniun, karena dia mabni. La yataghayyaru bil awamil, tidak berubah dengan adanya amil-amil. Wa taqulu yu'jibuni an taf'alanna kada. Ya, mengherankan atau menyenangkan bagiku hendaknya engkau melakukan ini. Melakukan yang demikian. In sahat taghib in sahat ta'bir, kalau benar ungkapan itu, li'annahu mabniyun 'alal fathhi, karena dia itu sebenarnya apa? Mabni 'alal fathhi. Wa taqulu lan taf'alanna kada, dan kau katakan jangan pernah engkau, ya, lan taf'alanna kada, jangan kau pernah melakukan perbuatan ini. Fa tanbihun 'alal fathhi wa tabnihi, ya, wa tabnihi, dan mabninya itu mabni 'alal fathhi. Nah, ini juga sudah melipir. Sudah mengarah kepada perjuangan akhir. Nah, insyaallah kita naktafi bi'adil qudrah, ya. Atau mau satu paragraf lagi, Mas? Hah? Apa, Mas? Gak berani ngomong mas. Nah, ini bagus ini. Bagus. Berarti harus gasak satu paragraf lagi mas. Ya. Karena ini ngaruh ini masuk ini mas. Intabih nah, intabih. Nah, wa misaluhu dzalika. Aidan, wa misalu dzalika aidan, dan contoh yang demikian juga adalah qauluka, perkataanmu, la taksalanna an talabil ilmi, ya salam. Faedah al-yaum, faedah hadil lailah. Ya apa? La taksalanna, jangan kau itu malas. Ya. Jangan kau malas. Mastot. Ya. Meskipun engkau ya diberikan anugerah istrinya mateng dan pindah ke daerah Menteng. Hampir mirip-mirip itu, Mas. Nah. Ya semoga Allah memberikan kemudahan buat antum keluarga untuk bisa melalui ujian itu. Ya. Barakallahu fikum. Jadi di situ mas, meskipun ya meskipun antum itu punya ujian, yang istri sakit lah, yang istri nggak ini, nggak tega untuk apa meninggalkannya, ya. Tapi ketika antum itu tetap menuntut ilmu syar'i, pasti dimudahkan, karena masih ingat. Muset Waktu itu sekarat. Benar-benar sekarat. Bukan bohong-bohongan, Mas. Ya. Alhamdulillah, beliau pernah kena tiroid. Saat itu, kita baru balik dari Indonesia. Obatnya di-stop dan hanya pakai herbal. Dan itu ternyata sudah cepat menjalarnya. Sudah stadiumnya sudah agak tinggi. Dan dia keluar demam, keluar keringat dingin. Saat itu anak pulang kerja, anak tanya, mana dek? Abik kajian atau tidak? Udah abik kajian aja. Sambil dia selimutan. Udah, kajian aja. Kemudian setelah itu anak kajian. Kajian anak berangkat 3:30. Ya, sampai tempat kajiannya 3:45. Tinggal anak di Abu Dhabi, kajiannya di Dubai. Anak balik 9:45. Istri anak sudah nafasnya sudah tersengal-sengal. Dan keringatnya itu sudah seperti jagung. Matanya sudah melolok ke atas. Anak enggak tahu gimana, terus anak bawa ke rumah sakit. Saat itu dokternya langsung marahin anak. Anda itu pengen membunuh istri Anda atau gimana? Kenapa tidak diberikan obat yang biasanya dipakai? Kenapa obat pakai obat herbal? Ya. Dan dari situ pun anak jadi paham, obat herbal itu tidak serta-merta kemudian memberikan antum perubahan. Tetap kimiawi paling cepat. Bagi ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan pergerakan yang ada di tubuh itu sendiri. Itu herbal sangat sangat sedikit sekali perubahan. Illa marhamah. Singkat ceritanya di situ, saat itu Ummu Kai juga tidak marah ketika anak tinggal. Ya, Kaisa saat itu masih usia kelas 1. Kelas 1 TK, TK besar. Nukma masih kecil. Nah, itu kejadian seperti itu, kita enggak punya tetangga, tetangganya cuma saya soleh. Tapi kita di rumah di belakang. Nyewa rumahnya belakang sesok. Dan itu saat itu anak hanya ada satu keyakinan. Karena tadi anak sudah memutuskan untuk ngaji, pasti ada kemudahan. Setelah dipacu jantungnya, alhamdulillah masih tertolong. Dan saat itu langsung dirujuk ke bagian jantung, kemudian bagian tiroidnya diberikan penenang agar tidak terlalu tinggi, walaupun demamnya masih ada, kejangnya masih ada. Setelah 2 hari mereda, sudah agak normal sedikit. Tapi itu lengunek-unek ke dokternya itu anak masih terngiang sampai sekarang. Mungkin kalau di Indonesia tuh udah jadi apa yang nggak tahu dokternya, maksudnya masa kita tega melakukan seperti itu dengan orang yang kita cintai, kan nggak mungkin. Tapi itu persepsi dokter. Nah, kak, di situ anak yakinnya pasti ada kemudahan dan betul, alhamdulillah Allah kasih. Jadi pesan anak adalah jangan sampai apa yang jadi benak antum itu menghantui. Apapun yang terjadi pada keluarga kita, selama antum itu datang dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, pasti dimudahkan. Kalaupun mereka sakit, ada anak kita sakit dan seterusnya, bisa jadi amalan kebaikan antum yang dalam rangka menuntut ilmu syar'i itu sebagai wasilah. Allah memberikan kemudahan untuk Allah memberikan kesembuhan. Paham sampai sini? Tapi kalau antum itu malah justru, wah, terus saya temenin Ustaz ini. Temennya antum itu belum menyelesaikan hak, menyelesaikan urusannya, masalahnya. Ya. Antum bukan dokter. Terus antum bisa apa? Ya. Nah, ini sama halnya dengan apa yang dilakukan Sesolen Masyarakat adalah ketika ibunya sakit, beliau tidak meliburkan kajiannya. Ketika ditanya, ya Syekh limada la ta'khud ijazah wa ummuka fil mustasyar, ya Syekh kenapa engkau tidak mengambil libur sedangkan ibumu itu di rumah sakit, li ikhwan, aku itu punya saudara laki-laki, ya, li salatul ikhwan, aku punya 3 saudara laki-laki. Wahum jahizun li aishi li ajli ummi. Mereka itu siap apa saja demi ibu. Mau bawa kemana aja siap. Walakin namun ummi tahtaju ilal ajr misal darsi. Tapi ibuku sekarang ini sedang butuh pahala sebagaimana pahala ketika aku mengajar kajian ini. Karena apa? Ikhwani la yastati'un an tu'alimun nas. Saudara-saudara aku gak bisa untuk ngajarin orang-orang. Jadi Syekh membahas di situ tentang apa? Wasilah kebaikan. Gimana ibuku ini akan mendapatkan wasilah untuk mendapatkan kesembuhan dengan kebaikan kajian. Kebaikan dari menuntut ilmu syar'i. Maka antum bayangkan di situ. Kalau antum betul-betul ya mengikhlaskan niat, sabar, itu pasti ada kemudahan. Ya, apapun kondisi antum. Apapun kondisi antum, pasti dimudahkan. Nah, maka disebutkan di sini la taksalna, ya, la taksalanna. Kalau la taksalna perempuan. Tapi di sini ta'kid, Mas. La taksalanna. Jangan engkau malas an talabil ilmi untuk menuntut ilmu. Fa taksalanna, ya. Ini fi'lun mudhari'un mabniun 'alal fathhi fi mahalli jazmin. Ini adalah fi'il mudhari' mabni 'alal fathhi fi mahalli hazm jazm, ya, fi mahalli jazmin, di posisinya itu jazm, ya, karena jazmnya dengan la nahiyah, la yang sifatnya apa? Larangan. Jangan sekali-kali engkau malas dalam menuntut ilmu, maksudnya seperti itu. Wan nunu litaukidi, dan nun di sini adalah untuk penegasan. Fandur al-an lam yataghayyar al-fi'lu. Lihat sekarang, fi'ilnya tidak berubah. Lahina kana marfu'an. Padahal sebelumnya itu dia itu marfu'. Walahina kana majzuman, dan ini bukan juga majzum. Li'annahu mabniyun, karena dia itu mabni alal fathhi, mabniyinya ala alal fathhi, ya, wal mabni la yataghayyar bi ikhtilafil awamil, dan mabni itu tidak berubah dengan perubahan amil. Walidzalika qala Ibnu Malik, oleh karena itu Ibnu Malik mengatakan min nuni tawkidin mubashirin, ini bukan nau, ya, itu nu. Min nuni tawqidin mubashirin, dari nun tawqid yang langsung ada, ya, langsung ada, makanya disebutkan di sini, Mas, ya, lam yataghayyar, antum itu tetap harus menuntut ilmu syar'i apapun kondisinya. Ini sama seperti itu, Mas. Paham? Kiasnya sampai situ, Mas. Ustaz, saya besok kerja, Ustaz. Saya harus ke berangkat ke Menteng, gitu kan? Ya. Saya harus ini ngerajangi titik, gitu kan. Tetap itu semuanya pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudah. Kalau antum itu yakin dengan seperti itu, enggak ada yang sulit, Mas. Karena apa? Di sini apa? Fandur an lam yataghayyar fi'l. Fi'ilnya tidak berubah. Kenapa? Ya kayak gitu terus. Ya, la taksalanna an talabil ilmi. Ada lanya, tidak ada lanya, semuanya fathah. Ya. Ini tetap harus gini terus, Mas. Kenapa? Karena dia mabni. Adalah, tidak adalah, mabni. Kenapa? Ada nun, taukid di situ. Yang bertemu langsung. Paham sih? Jadi, ada ini, tidak ada ininya, enggak ada masalah. Walaupun lahnya itu menjazmkan. La taf'al. Tapi tetap saja, ini bukan sukun. Tapi la taksalanna. Paham? Nah. Ini apa yang kita bisa ambil faedahnya dari menuntut ilmu syar'i, Mas. Menuntut ilmu. Ya. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli 'ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.